pembagian ilmu itu terbagi kepada beberapa bagian. Satu adalah bagaimana menghasilinya. Macam mana ia datang pada kita ilmu itu. Jadi kadang-kadang ia datang secara daruri. Tanpa kita berfikir, tanpa kita teliti, nazar, kita dah tahu dah. Bahawa ni besar, ni kecil. Kita dah tahu ni banyak, ni sedikit. Betul? Kita dah tahu ni bau wangi ataupun bau. Ha, bau pahit. Bau pun bau pahit pun ada. Masam lah. Masam tahu saya, rasa. Dan kita tahu daripada sudut akal bahawa benda ni tak bergerak. Tak mungkin dia bergerak dan dia dia diam dalam satu masa. Dan lain-lain lagi. Begitu juga tentang perkara-perkara mutawatir seperti adanya Mekah, adanya India, China dan sebagainya. Jadi perkara ini tak perlu kepada apa? Kepada penelitian. Secara daruri ia datang kepada seorang insan. Baik. Dan satu lagi jenis adalah muktasab yang kita perlu cari. Ada orang namakan dia sebagai acquired knowledge. Dan ini perlu kepada istidlal, mencari dalil, melalui penelitian. Dan ada di antara ilmu seperti ini yang jelas, ada yang halus, yang tak berapa jelas. Dan mana-mana ilmu yang dekat dengan ilmu daruri, dia lebih jelas. Mana yang jauh darinya lebih tidak jelas, lebih halus. Dan ada yang kelihatan, maklumat tu ada yang kelihatan yang kita boleh lihat. Ada yang ghaib yang tak boleh lihat. Tapi kita boleh tahu juga yang ghaib juga. Ini ghaib ni maknanya yang tak nampak tapi kita boleh tahu. Macam mana kita boleh tahu penyakit ini, penyakit itu dan sebagainya? Dengan cara kita lihat yang ada. Kita nampak bengkak, kita dah boleh tahu apa sakit. Kadang-kadang lah. Betul tak? Kadang-kadang kita pegang gitu dan sebagainya. Ada rasa begitu. Darah macam itu kita dengar. Kalau doktor lah. Dia tahu apa sakit. Jadi kita beristidlal dengan benda yang nampak untuk benda yang tak nampak. Tapi ini bukan ilmu daruri. Bukan ilmu yakin. Okay? Zonni je. Agak-agak. Ilmu juga. Tapi tentulah jauh bezanya dengan ilmu yang kita bahaskan tadi. Itu ilmu wahyu, ilmu agama. Dan daripada sudut jenisnya pula. Ilmu terbagi kepada ilmu syar'i dan juga ilmu dunia. Ilmu kauni, ilmu universal. Kita semua dekat sini tak terbang. Kenapa kita tak terbang? Pasal ada gravity. Ini ilmu kauni lah. Ilmu sains. Ilmu sains ni tak terkira lah banyaknya. Ilmu syar'i yang telah kita sebutkan tadi. Ada pun jenis-jenis ilmu dan martabat-martabat ilmu. Dibahagikan oleh Ibn Abil Barr rahimahullah ta'ala kepada dua golongan. Melalui kacamata ahli agama. Baik dia Islam ataupun dia Yahudi, Nasrani, ahli kitab. Yang penting dia orang agama. Dia pun ada apa? Ilmu yang tinggi, ilmu yang pertengahan, ilmu yang rendah. Dan satu lagi di kalangan ahli falsafah. Ini tahun 500 Hijrah. Ahli falsafah, philosophers, thinkers. Jadi kita dapati bahawa di sisi agama, ilmu tertinggi adalah ilmu wahyu. Ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu akidah, ilmu halal haram dan sebagainya. Sebagian daripadanya telah disebutkan oleh Ustaz Zahir tadi. Jadi kita tak bacalah itu semuanya. Dan ilmu bahasa Arab di bawah tu berkata Ibn Abdul Barr rahimahullah ta'ala, antara kewajipan bagi seorang yang tidak mengetahui bahasa Al-Quran, iaitu bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Arab lah tu. Tapi bahasa Arab pasar ni tak pakai. Dia nak bahasa apa? Bahasa zaman dulu tu, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari secukupnya, mesti dia belajar secukupnya untuk dapat ilmu syar'i ini. Dan tidak boleh berhenti sehinggalah dia mengetahui bentuk-bentuk perkataan, tasarif, maksud yang zahir dan fahwa, isyarat dan maknanya. Yang demikian itu mudah, ini dekat bagi seorang yang mencintai ilmunya dan mempelajarinya, dan ia adalah pembantunya dalam ilmu agama. Ini bahasa ni membantunya dalam ilmu agama yang merupakan ilmu yang tertinggi kedudukannya. Dengan itu Allah ditaati, disembah, disyukuri dan dipuji dan yang seterusnya. Kita tak boleh sampai habis lah. Jadi ini menerangkan bahawa ia termasuk, yakni ilmu bahasa Arab ini termasuk daripada ilmu memahami ilmu agama. Tapi kalau belajar bahasa Arab untuk buat bisnes kat negeri Timur Tengah, itu tak, itu lain cerita lah. Itu tak payah nahu, tak payah apa pun boleh. Itu bahasa pasar dia lagi bagus. Kalau awak dah cakap bahasa Quran, mana diorang nak dengar? Awak mesti cakap bahasa apa? Bahasa toke-toke dia. Toke-toke Arab punya bahasa. Bahasa tengah duduk minum kopi dengan dia, minum teh dengan dia. Ha, itu kalau awak belajar kerana itu, tak ada apa-apa lah. Tak ada manfaat apa-apa. Tak dinilai sebagai ilmu agama. Tapi belajar ilmu, belajar bahasa Arab untuk apa? Untuk memahami agama, Al-Quran dan hadis, kata-kata ulama'ah, yang itu baru dapat kemuliaan dan pujian. Kemudian bahagian-bahagian ilmu agama ada tiga. Yang pertama tentang khusus tentang iman dan Islam, tentang tauhid, tentang ikhlas, mengajak kepada mengesakan Allah SWT dengan melihat ciptaan-ciptaan Allah SWT, membenarkan apa yang ada dalam Al-Quran, membenarkan malaikat, kitab-kitab rasul-rasulnya dan sebagainya. Itu ilmu bahagian pertama. Ilmu agama bahagian kedua adalah tentang ilmu hadis, iaitu jalan keluarnya khabar-khabar agama dan syariat-syariatnya. Daripada mana datangnya ilmu agama? Nabi Muhammad SAW. Jadi kena kenal Nabi SAW, sirahnya, hadisnya. Kerana atas lidah dan tangannya lah Allah mensyariatkan agama. Jadi kita kenal Nabi SAW dan kenal para sahabatnya yang menyampaikan darinya, dan kenal rijal, perawi-perawi hadis yang membawa agama dan syariat, serta tabaqah-tabaqah mereka, generasi-generasi mereka sampai kepada zaman anda, dan mengenal khabar-khabar yang mana yang sahih, mana yang tak sahih, mutawatir, sehingga boleh memutuskan alasan orang tak menerimanya kerana kemutawatirannya dan kezahirannya. Jadi ini adalah ilmu hadis. Ini ilmu agama. Dan yang ketiga, ilmu tentang sunnah itu sendiri, kewajipan-kewajipan dan adab-adab, ilmu hukum ahkam. Termasuk dalam demikian mengetahui khabar-khabar khusus dari orang-orang yang dipercayai, yakni hadis-hadis yang sahih yang menerangkan tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang fardu dari yang nafilahnya? Bagaimana mengenal nak menyelesaikan hak-hak dan dakwaan manusia, serta mengenal mana yang ijma' daripada yang syaz dan seterusnya. Jadi ini antara ilmu agama. Kata ulama, tidak sampai kepada fiqh melainkan dengan ilmu yang disebutkan. Wallah, wabillahi taufiq. Jadi ilmu pertama yang paling tinggi adalah ilmu agama. Yang kedua, ilmu pertengahan. Yang ini adalah ilmu-ilmu dunia, seperti ilmu kedoktoran dan handasah, iaitu pembangunan, engineering dan sebagainya. Jadi zaman dia ada engineering. Dan ilmu yang terendah, melatih anggota badan dalam amalan dan ketaatan, seperti berenang, berkuda, menjahit dan seumpamanya. Walaupun dia untuk ketaatan, tapi dia ilmu yang terendah. Sebab berenang, berkuda ni apa semuanya, untuk berjihad bagus, untuk sihatkan badan bagus. Bukan semua orang boleh berenang, nak kena belajar juga. Bukan semua orang boleh naik kuda, pandai naik kuda. Boleh memanah dan sebagainya, atau menjahit dan macam-macam kemahiran yang lain. Itu semua ilmu juga, tapi itu ilmu terendah di sisi mereka. Baik. Ilmu di sisi ahli falsafah, yang pertama sekali adalah ilmu qiyas. Ilmu kalam. Ilmu tentang ketuhanan. Tentang sifat-sifat Allah SWT yang wajib, yang mustahil, yang harus dan apa-apa lagi yang dibahaskan oleh ulama kalam. Jadi ini adalah ilmu tertinggi bagi mereka. Sedangkan kalau kita nak tahu tentang Allah SWT, zat Allah, sifat Allah SWT, apa yang Allah suka, Allah tak suka, kita dah ada wahyu dah. Dah ada Al-Quran, dah ada hadis yang mencukupi daripada ilmu kalam ni. Tak banyak ilmu kalam ni. Kemudian mereka menganggap ilmu pertengahan sebagai ilmu hisab, yakni matematik, ilmu tanjim, ilmu bintang-bintang, ilmu kedoktoran dan ilmu musik, ilmu musika. Ada empat perkara yang dikategorikan sebagai ilmu pertengahan. Dan kita tahulah ilmu hisab, matematik tak ada apa-apa lah. Tapi kita perlu juga untuk mengetahui faraid dan sebagainya. Ilmu tanjim maksud di sini adalah ilmu bintang-bintang. Tapi bukan semua ilmu tanjim yang tidak dibolehkan. kita belajar secukupnya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, pelajarilah dari ilmu bintang yang dengannya dapat kamu berjalan dalam kegelapan darat dan lautan. Kemudian berhentilah, jangan lebih-lebih lagi. Dan ilmu ni kita pun tak tahu juga. Kita kalau kat apa ni, atas kapal, kat tengah lautan, dah tak nampak darat, semua bulat aja, gelap aja, kita pun tak tahu macam mana nak jalan. Kalau nampak bintang, kita boleh tahu. Itu maksudnya, bukan kita belajar bintang itu ada kesan seperti ini, bintang itu ada kesan seperti ini pada manusia. Itu tak boleh. Sebab kalau itu kita dah belajar sampai bab itu, itu dah termasuk sihir. Makin banyak kita belajar, kita dah tambah sihir sebagaimana hadis Nabi SAW. Baik, ada lagi 5 minit lagi insyaAllah. Kita teruskan mana yang dapat. Lagipun kita selepas sesi, dalam sesi forum soal jawab tu, kita insyaAllah boleh sentuh mana yang saya tak sentuh ni lah. Lepas ni saya akan pergi agak cepat sikit. Jadi antara ilmu pertengahan bagi ulama' ahli falsafah adalah ilmu kedoktoran. Dan kalau kita baca kat situ, inilah yang dinamakan ilmu kedoktoran pada zaman Ibnu Abdul Barr rahimahullah ta'ala di Spanyol, tahun 500 Hijrah. Dia dah tahulah tentang tabiat tumbuh-tumbuhan bumi, pepohonnya, tentang air-air, jenis air dan sebagainya, tentang logam-logam, tentang rasa dan bauan, pengetahuan tentang unsur-unsur sesuatu serta prinsip-prinsip dan keistimewaan haiwan. Begitu juga tabiat badan, anggota badan, syahwat. Ya, ini syahwat badan tu ada macam-macam, itu semua dia belajar. Dan penyakit-penyakit yang mendatang. Begitu juga tabiat zaman dan tempat. Ada waktu tu dia ada sifat-sifat dia tertentu, kita belajar. Ada tempat tu dia ada sifat-sifat begini, kat padang pasir mungkin lain, dekat sini lain, kat laut lain dan lain dan sebagainya. Dan mengetahui manfaat gerakan-gerakan dan diam. Ini dah nama exercise kan, betul lah? Riyadhah. Ini semua pada zaman itu termasuk dalam ilmu kedoktoran. Pelbagai jenis rawatan dan lemah lembut dan siasah. Lemah lembut ni apa? Macam counseling lah. Siasah ni, politik ni pun termasuk ilmu kedoktoran zaman Ibn Abil Barah Mata'ala. Jadi doktor zaman dulu, bukan tabib zaman dulu, bukan tabib zaman kita. Sakit gigi, okey. Demam, okey, kasih ubat lah. Lebih daripada itu. Pada mereka, inilah ilmu pertengahan. Yang kedua, iaitu ilmu badan. Dinamakan sebagai ilmu al-abdan. Dan satu lagi adalah ilmu muzik. Ini ilmu yang tercela sekali. Tapi, di sisi ahli falsafah, ilmu yang mulia. Macam mana nak main gitar, chord dia ke, dia punya rhythm, dia punya naik turun, pitch dia dan sebagainya. Itu semua adalah disebutkan dalam kitab. Yang penting saya nukilkan hukum Ibnu Abil Barr terhadap ilmu muzik ni. Rahimahullah ta'ala berkata, adapun ilmu muzikah dan hiburan, lahun, adalah tertolak dan dibuang oleh semua ahli agama yang mempunyai ilmu dan iman. Dia kata semua ahli agama, bukan agama Islam aja. Termasuk Yahudi dan Nasrani pun tolak ilmu apa? Ilmu muzik dan hiburan ni. Ni zaman dia lah, tapi zaman sekarang tu pun dah lain lah. Kita dah boleh dakwah dengan muzik pun. Dan ilmu terendah adalah seperti yang di sisi ahli agama, kemahiran-kemahiran tertentu. Bertukang, kayu dan sebagainya. Kemudian masuk kita kepada kelebihan-kelebihan ilmu agama. Saya rasa di dalam kertas kerja ni ada disebutkan lebih kurang 10. Dalam masa 5 minit tak sempat lah. Jadi kita akan baca titlenya saja. Yang pertama adalah ilmu adalah satu-satunya pusaka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ilmu itu kekal tetapi harta binasa. Ilmu kekal, apa yang kita ajarkan pada manusia, orang tu amalkan, dia akan kekal selama-lama. Tapi harta kita dah bagi-bagi dah pada faraid, tak bawa kepada kubur. Kemudian pemilik ilmu tidak perlu berpenat lelah menjaga ilmu. Ilmu yang jaga dia. Jadi seorang tu kalau ada harta banyak, dia yang kena jaga. Kalau ada kereta, kita pun ada kereta kat luar, nak kena jaga, parking nak jaga, apa nak jaga. Kalau ilmu, ilmu kita tak payah jaga. Ada kat dalam mana? Dalam dada. Steady je jalan. Dan yang keempat, dengan ilmu seorang itu dapat menjadi saksi atas kebenaran. Saksi atas kebenaran. Ada ilmu, bolehlah dia jadi saksi. Tak ada ilmu, macam mana nak jadi saksi? Dan kebenaran yang paling utama sekali adalah pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Dia bersama-sama dengan para malaikat menyaksikan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, ahlu ilmu adalah salah satu dari dua ulil amri yang wajib ditaati. Dan firman Allah SWT, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri minkum. Siapa ulil amri? Ulama' mentafsirkan mereka adalah dua orang. Satu adalah penguasa, iaitu kerajaan. Dan yang kedua adalah ulama'-ulama'. Wajib kita taati ulama' sebagaimana wajib kita mentaati pemerintah. Yang keenam, ahlu ilmu akan berdiri tegak atas nama Allah, atas agama Allah sehingga hari kiamat. Ini kelebihan apa ni? Ulama. Sebab ilmunya. Sampai hari kiamat akan tegak mereka. Bagaimana dalam hadis Taifah Mansurah. Mereka tak akan dimudaratkan dengan siapa-siapa yang menentang mereka. Mereka dengan ilmu itu mereka akan kekal sampai hari kiamat. Yang ketujuh, tidak digalakkan untuk dengki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada seseorang melainkan dua nikmat, antaranya penuntut ilmu dan beramal dengan ilmunya. Jadi kalau kita nak jealous terhadap seorang, oh, orang ni ada harta benda, ada isteri cantik dan sebagainya, kata Nabi SAW, kalau nak jealous, nak hasad pada siapa? Pada orang yang Allah berikan dia ilmu dan dia berhukum dengan ilmu tersebut dan dia mengajarkannya. Kalau aku dapat ilmu tu, kalau macam itu boleh kita hasad, kita dengki dengan dia. Tapi bukan dengki dalam bahasa kita lah. Ni ada makna lain lah. Hasad yang terpuji. Baik, yang kelapan, perumpamaan golongan-golongan manusia dalam menerima ilmu dan huda yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga golongan berhadapan dengan ilmu wahyu ni. Ada yang disifatkan sebagai Nabi, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa? Tanah, kawasan tanah yang subur. Bila turun hujan, dia dapat menakung air, apa ni, menampung air tersebut. Lepas tu dengan air tersebut dia akan tumbuh. Lepas tu air yang ada tu boleh diminum, boleh diberi minum kepada binatang dan sebagainya. Dan tumbuh-tumbuhan tu boleh dimakan oleh binatang. Jadi banyak manfaat. Ini seperti orang yang ada ilmu, dia faham, jadi dia manfaatkan dirinya. Kemudian dia boleh manfaatkan orang lain. Dan yang kedua adalah tanah yang tak boleh tumbuh tetapi boleh tangkung air aja pun jadilah. Sebab apa? Orang boleh datang dan apa? Dan boleh ambil air dia. Seperti orang yang riwayat hadis, walaupun dia tak faham, tapi orang lain boleh ambil manfaat daripadanya. Dan jenis yang ketiga, golongan ketiga berhadapan dengan ilmu wahyu ni adalah golongan yang paling celaka. Dia seperti tanah yang licin. Tanah yang licin yang mendatar, bila turun hujan tak boleh tampung air. Pasal dia licin, jadi dia jalan aja. Dan dia pun tanah tak subur. Ini seperti apa orang yang apa ni, yang tak hindarkan, tak menghiraukan ilmu yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kesembilan, ilmu adalah jalan ke syurga. Siapa yang menuntut ilmu, dengan menuntut ilmu yang akan membawanya ke syurga sebagaimana dalam hadis yang masyhur. Dan yang ke-10, ilmu adalah nur yang menyinari jalan bagaimana seorang hamba menyembah Rabbnya. Dan itulah fungsi seorang hamba di atas muka bumi. Itulah hikmah diciptakannya jin dan manusia, iaitu untuk menyembah Allah SWT. Dan tidak mungkin seorang hamba itu menyembah Allah SWT sebenarnya melainkan dengan ilmu. Ala basirah. Baik, dengan itu kita berhenti di sini dahulu. InsyaAllah kita berikan kepada moderator. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Kita pergi pada soalan yang kedua tadi kepada Ustaz Murad, bagaimana sebagai ayah membimbing ataupun membimbing anak dengan menghantar ke sekolah sekular untuk mengharapkan dapat menjadi seorang doktor atau engineer dan sebagainya. Adakah telah melaksanakan tanggungjawab mereka? Lebih kurang maksudnya begitu. Pada Encik Rusdan. Rusham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Berkenaan dengan soalan akh tadi, bagaimana hukumnya ayah dalam mendidik anaknya, memasukkan anaknya ke sekolah yang kejurusan sekular, seperti keinginan ayahnya untuk menjadikan anaknya seorang yang profesional seperti doktor, engineer, lawyer dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya dah satu fatwa lah. Jadi oleh kerana saya hafal makna fatwa ulama, saya sampaikan ajalah fatwa ulama. Jadi kalau ditanya siapa yang jawab ni, jangan cakap Ustaz Murad. Dia cuma sampaikan aja. Jadi fatwanya bukan daripada ulama di daerah kita lah, daerah Timur Tengah. Jadi kita lihat dulu makna fatwa tersebut. Yang pertama daripada Syekh Muqbil dan juga Syekh Rabi' Al-Madkhali dalam salah satu kitab ya. Jadi makna di dalam fatwa mereka adalah wajib anak itu belajar ilmu syar'i dahulu sebelum dia meneruskan belajar jurusan-jurusan dunia yang lain yang bermanfaat untuknya dan untuk masyarakat. Jadi itu maksud daripada fatwa mereka. Jadi dia perlu mengetahui perkara yang wajib atasnya. Fardu ain, macam mana nak bertaharah, macam mana nak solat, macam mana nak beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan begitu juga dengan muamalat-muamalat yang wajib, jual beli yang lazim. Jika telah selesai dan dia belajar melalui dalil-dalil yang syar'i yang telah kita sebutkan tadi daripada Al-Quran, daripada hadis. Tapi bukan untuk menjadi seorang alim ulama, bukan seorang pakar, bukan seorang mufti, tapi cukup untuk dirinya sahaja. Jika sudah selesai, barulah dimasukkan anak tersebut belajar ilmu-ilmu dunia yang lain, yang mubah, yang halal. Baik. Jadi itu makna kata-kata mereka. Adapun di kawasan mereka, misalnya Syekh Muqbil di Yaman, Syekh Rabi' di Saudi, mereka tidak ada masalah. Sebab sekolah-sekolah mereka adalah sekolah yang berbentuk integrated curriculum. Jadi mereka ada ilmu agama, bahkan itulah asas. Ada hafalan Quran, ada bacaan hadis, ada belajar tauhid. Mereka belajar usul salasa, qawaid arba', kitab-kitab tauhid yang mu'tabar, hadis 40 dan sebagainya. Dan mereka belajar ilmu-ilmu dunia yang lain, geografi dan sebagainya. Jadi dengan kelayakan mereka selepas peringkat rendah, boleh sampai ke menengah, dan mereka boleh sambung pelajaran mereka ke jurusan-jurusan yang takhasus, yang specialized. Baik. Jadi persoalannya di kawasan kita ini, adakah kita katakan institusi yang sedemikian rupa? Kalau ada, walaupun tidak sempurna dan tidak ada tempat yang sempurna sebenarnya. Sebab anak tersebut tu pun tak sempurna. Ayahnya pun tidak sempurna juga. Jadi kalau ada yang boleh dimasukkan institusi yang ada gabungan dua bidang tersebut, maka teruskan masukkan dua bidang ke institusi tersebut dan dia sambung belajar ke mana yang dia mampu. Dan saya rasa ini telah terbukti kalau di kawasan kita, di madrasah-madrasah kita ada pelajar-pelajar yang mampu menyambung belajar ke bidang-bidang yang takhasus. Baik. Jika tidak ada sekolah tersebut, barulah kita perlu tanya ulama lah bagaimana hukumnya. Ini saya apa ni, mengikut ilmu saya tentang apa ni, tentang keadaan di Singapura ni lah. Jika tidak ada, maknanya kita kena masukkan, maknanya tidak ada madrasah langsung, tidak ada sekolah agama langsung, maka itu perlu kita lihat lah. Maka di manakah anak tersebut akan dapat apa ni, ajaran-ajaran asas agamanya. Baik. Satu lagi berkenaan dengan niat nak menjadikan atau melihat anak mengambil jurusan-jurusan profesional. Jadi niat ini apa hukumnya? Maka jawab kita, niat ini adalah niat yang mubah, yang harus. Jadi buat satu perkara yang bermanfaat, bagus asalnya. Baik. Dan kalau diniatkan untuk memanfaatkan orang lain, tentu dia akan dapat pahala. Jadi tidak ada salah hanya dalam hal tersebut. Lebih-lebih lagi sebagaimana yang kau tidak silap saya faham itulah. Kerana mikrofonnya tak berapa jelas tadi. bahawa keperluan masyarakat kepada ilmuan-ilmuan seperti itu. Betul? Jadi kurang kita daripada apa ni, daripada kalangan orang Islam yang berkeahlian seperti itu. Jadi kalau untuk menutupkan apa ni fardu kifayah itu tentu ada satu amalan yang mulia. Tetapi mestilah dipelihara akan perkara gejala-gejala yang tidak sihat di tempat-tempat tersebut jika kita perlu masuk ke dalam sekolah-sekolah yang demikian rupa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 soalan di sini. Kita ambil yang pertama adalah apa manfaat yang boleh kita ambil daripada ilmu tokoh-tokoh kegemilangan Islam contohnya Al-Khawarizmi, Ibn Khaldun, Al-Biruni dan lain-lain. Jadi soalannya adalah apa manfaat yang kita boleh ambil daripada mereka ni. Di sini disebutkan mereka ni sebagai tokoh-tokoh kegemilangan Islam. Jadi inilah yang diwar-warkan di masyarakat kita. Jadi saya mengajak penanya soalan ini dan ikhwan dan akhwat sekalian agar merujuk dan mengkaji sejarah kehidupan orang-orang yang dipanggilkan tokoh-tokoh Islam ini. Al-Khawarizmi, Ibn Khaldun, Al-Biruni dan lain-lain lagi, Ibn Sina ke dan sebagainya. Mereka tu wujud, mereka wujud, mereka hidup pada satu zaman. Ya. Di zaman mereka ada ulama tak? Ada ulama sunnah tak? Apa kata ulama sunnah terhadap mereka? Apa akidah mereka? Apa ilmu yang mereka bawa? Jadi bila kita kaji, kita akan kenal mereka, baru kita boleh hukumkan mereka, puji mereka sebagai tokoh Islam ataupun tidak. Jadi untuk saya di sini ini bukan pada saya tempatnya untuk memperkatakan orang-orang ini. Jadi saya akan jawab secara umum saja bahawa kita mengambil manfaat daripada siapa juga asalnya. Tetapi di sini kalau kita lihat sumber kita nak ambil manfaat, kalau kita ada pilihan, kita ada seorang ahli ilmu yang bertakwa lagi takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang beramal dengan ilmunya dan tidak ada syubhat terhadap dirinya, dipercayai dengan seorang yang sebaliknya, mana satu kita nak ambil? Kalau kita sakit, ada 2 orang doktor yang ada di kawasan kita. Satu seorang yang nampaklah syakhsiah pribadi sebagai doktor yang dipercayai, yang membawa, yang mengangkat akan profesional, kita katakan keahliannya, dengan seorang lagi yang tak macam doktor langsung, kotor bulu, tak rukuk lagi. Awak nak pergi kat mana? Ini dia. Jadi ini antara faedahnya, kita mengetahui akan latar belakang seorang yang kita nak ambil manfaat daripadanya. Sebab itu ada riwayat daripada Ibnu Mubarak. Dan silap saya itu dalam kertas kerja Ustaz Rasul tadi ada. Lihatlah daripada mana kamu ambil agama kamu. Daripada mana kamu ambil agama, orang-orangnya macam mana. Jadi kalau boleh kita ambil daripada orang yang bersih. Dan terdapat ramai lagi yang benar-benar tokoh Islam yang mahir, master dalam disiplin mereka di dalam akidah, di dalam halal, haram dan sebagainya selain mereka, seperti ulama-ulama salafus salih, imam yang 4, ulama-ulama hadis dan sebagainya, sehingga kita tak perlu kepada yang dinamakan tokoh-tokoh Islam seperti ini. Baik. Jadi yang soalan yang kedua, antara ilmu bahasa Arab dan ilmu talaqqi Al-Quran bersanad, mana yang lebih utama dipelajari oleh seorang ilmu? Jadi boleh tak kita belajar 2-2 sekali? Jawabnya boleh. Kalau boleh lagi bagus. Tapi umur kita berapa panjang? Stamina kita berapa jauh? Masa kita berapa banyak? Jadi tak mungkin seorang itu dapat mengambil kesemuanya sekali. Lagi zaman di mana lemahnya semangat, lemahnya apa tu kita katakan kesabaran, dan banyaknya halangan dan kesibukan-kesibukan seharian. Jadi antara yang kedua ini, yang pertama sekali adalah kita belajar baca Al-Quran sebagaimana yang diturunkan. Itu asal Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa Al-Quran dengan lafaznya dan maknanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan bawa turun maknanya saja, sehingga kita tak payah belajar macam mana nak bacakan Al-Quran tu dengan bertajwid, keluarkan huruf-hurufnya. Dan sebaliknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ajarkan lafaznya saja, bunyinya begini, keluar huruf kat sana kat sini, dengungnya begitu dan begini, panjangnya harakat dan seterusnya, tapi maknanya tak ajar. Sebab tu Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala dalam Muqaddimah Usul Tafsir, dia telah menerangkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang mengajarkan kedua-duanya sekali, lafaz dan maknanya. Jadi kita ambil dua-duanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi tentang membaca Al-Quran sebagaimana yang diturunkan, ilmu alat. Saya katakan sekali lagi, ilmu alat yang diperlukan untuk membaca Al-Quran sebagaimana yang diturunkan, yang dikenali sekarang adalah ilmu apa? Ilmu tajwid. Ilmu tak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman sahabat. Mereka dengar aja, dia tak ada dibukukan dalam sebuah disiplin namanya tajwid. Tajwid pun maknanya apa? Memperbaikikan bacaan. Tetapi zaman kita ini, seseorang itu perlu mempelajari hukum-hukum tajwid untuk membacanya sebagaimana dibaca oleh Rasulullah SAW, yang didengar daripada Jibril AS, yang datang daripada Allah SWT. Baik. Dan itu pun ada peringkat-peringkatnya. Kita usaha sebagaimana yang kita mampu, tidaklah kita dibebankan melainkan apa yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada pun belajar dengan bersanad. Adakah wajib belajar Al-Quran dengan bersanad? Ini semua adalah antara ilmu yang bermanfaat, tidak syak lagi. Ilmu yang mempunyai kelebihan. Tetapi, tahukah kita apa fungsi sanad? Apa fungsi sanad? Adakah sanad untuk buat cantik? Adakah sanad ini umpama segulung ijazah yang ada pada mana, kalau kita masuk klinik doktor tu kan ada? Dia daripada mana, universiti mana, dia punya apa tu, ijazah-ijazah daripada mana. Adakah kita pun sama macam itu? Bila kita nak mengajar, mesti ada sanad-sanadnya di-frame kan? Adakah itu menunjukkan bahawa kita telah ahli dalam Al-Quran? Sebenarnya tidak. Sanad fungsinya antaranya yang terpenting sekali adalah tasabbut, untuk memastikan ketulenan apa yang kita dapat. Jadi dalam ilmu hadis perlu pada sanad. Kenapa? Sebab dia sampaikan daripada siapa? Rasulullah SAW telah bersabda, aku telah dengar Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah melakukan begini. Jadi diriwayatkan daripada Rasulullah SAW hadis. Adakah ini betul datang daripada Rasulullah SAW? Macam mana kita nak tahu? Kita periksa sanadnya. Awak dengar daripada siapa? Siapa orang ni? Boleh dipercayai atau tidak? Awak dengar daripada dia ke tidak? Dia tinggal kat mana? Oh, dia tinggal kat Batam. Awak pernah pergi Batam? Tak pernah pun. Macam mana awak dengar daripada dia? Walaupun sanad cantik betul, indah betul, lawa betul, tak guna. Jadi sanad fungsinya untuk memeriksa ketulenan sesuatu yang disampaikan. Quran zaman kita ini, perlu kita periksa tak Quran? Ada kita baca Fatihah ni betul ada? Betul Nabi SAW sampaikan? Perlu? Tak perlu kan? Semua orang kat sini kalau lupa Quran pun tak apa. Musah banyak ada kat surau, kat masjid. Jadi zaman kita, kita dah tak perlu kepada sanad untuk memastikan ketulenan Al-Quran. Bahkan begitu juga dengan hadis. Zaman kita sekarang tak perlu kepada sanad untuk memastikan ketulenan, oh ini betul dalam Sahih Al-Bukhari. Sebab apa? Buka kitab ada, komputer pun ada sekarang. Tapi zaman awal-awal Islam perlu. Sebab belum dibukukan sedemikian rupa yang mana kita boleh yakin dengan apa ni, dan dipelihara akan hadis-hadis Nabi SAW. Dan begitu juga Al-Quran, lebih lagi pada awal. Jadi sanad ini bagus kerana mengekalkan tradisi, tapi ia bukan satu yang kritikal yang darurat mesti belajar dengan sanad. Sebab apa? Mungkin awak belajar daripada orang ini, tetapi orang ini gigi depan tak ada. Dia punya ra macam ra, dia punya sin macam sa, tapi sanad cantik. Ataupun dia mengikut lahjah orang Pakistan, sedangkan Quran bahasa diturunkan dalam dialek apa? Dialek Arab. Jadi awak belajar daripada awak pun baca macam orang Pakistan. Kalau belajar daripada orang Jawa, baca macam orang Jawa. Jadi tidak akan menjanjikan ketulenan pembacaan Al-Quran itu. Jadi jangan kita melebih-lebih sangat dalam masalah ini. Saya katakan ini sedangkan saya sedar akan kepentingan Al-Quran. Saya mengajak orang untuk belajar Al-Quran sesungguh-sungguhnya, menghafal Al-Quran dan sebagainya. Tapi kita jangan sampai sebab belajar Al-Quran dengan talaki, dengan sanad, memerlukan masa yang lama. Jadi sedangkan masa kita tu kalau digunakan dengan perkara yang lebih wajib, iaitu memahami isi Al-Quran, akidah yang ada dalam Al-Quran, halal dan haram ke dalam Al-Quran, itu lebih baik, jauh lebih baik lagi. Tetapi kita tak akan melarang orang melakukan demikian selagi dia tidak mengabaikan perkara-perkara yang wajib atasnya. Jadi antara ilmu bahasa Arab dan ilmu talaki Al-Quran, ilmu bahasa Arab telah kita sebutkan tadi ialah ilmu yang asas untuk memahami Al-Quran. Jadi bahasa Arab ni pun sebenarnya luas sebagaimana bahasa apa juga. Sebab itu sekarang ada kursus-kursus mempelajari bahasa untuk tujuan-tujuan tertentu. Kalau di poli dulu, kita ada mempelajari bahasa Inggeris untuk apa? Occupational purposes, untuk kerja je. Ada untuk apa? Academic purposes, untuk tujuan akademik. Ada untuk bercakap saja. Dan macam-macam lagi tujuan, bukan semua. Kalau nak belajar semuanya, nak belajar sampai apa kita katakan poem dan adab literature dan sebagainya, tak semua orang boleh buat. Sampai dapat mengarang novel. Ya tak? Begitu juga dalam bahasa Arab luas. Dia ada adabnya, ada syair dan sebagainya. Semua bahasa Arab. Adakah kita mesti mahir dalam semua bidang bahasa Arab? Jawabnya tidak. Kita kena faham cara ini. Kemudian kita ambil mana yang dapat membantu kita memahami Al-Quran, memahami tafsir Al-Quran, memahami kata-kata ulama, dan begitu juga hadis. Jadi secukupnya lah kita pelajari. Sebagaimana yang terdapat dalam kertas kerja tadi yang disebutkan oleh Ibn Abil Barr rahimahullah ta'ala, itu pun kira-kira dah banyak lah. Baik, jadi itu dua soalan. Saya harap saya dah jawab dengan sebaiknya. Yang soalan yang berikutlah, apa bahaya ilmu yang sudah didapatkan tapi tidak diamalkan? Yang pertama, bahaya kepada diri, bahaya kepada masyarakat, kesannya kepada ketulenan ilmu jika tidak diamalkan. Ini soalan yang baik sebenarnya, iaitu bahaya tidak beramal dengan ilmu yang kita tahu. Jadi sebenarnya seseorang yang tidak beramal dengan ilmu yang dia ketahui itu, umpama dia adalah umpama orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu al-maghdubi alaihim. Yang kita baca kat hari, ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh. Kenapa dia dimurkai? Sebab mereka tahu, mereka ada ilmu, mereka ulama di kalangan orang-orang Yahudi. Tapi apakah mereka beramal dengan ilmu mereka? Ataupun mereka menyeleweng? Mereka tidak beramal. Sebab itu mereka dilaknat, mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sembunyi-sembunyikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka jual ayat Allah Subhanahu Wa Taala dengan harga yang sedikit. Banyak kita dapat dalam Al-Quran menerangkan tentang sifat tersebut. Sebab itu Allah SWT laknat mereka, azab mereka dengan azab yang pedih, lebih daripada orang lain. Sebab mereka mereka ingkar sedangkan mereka mengetahui. Wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Mereka kata ini daripada Allah, tapi dia bukan daripada Allah. Mereka dusta atas nama Allah SWT sedangkan mereka mengetahui. Jadi tak beramal dengan ilmu je. Yang ketahuilah, setiap orang itu bila dia mati kelak, dia akan ditanya beberapa perkara. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, antaranya apa? Tentang ilmunya apa yang dia, apa yang dilakukan dengan ilmunya, apa yang diamalkan, diajarkan, diamalkan. Tentang hartanya, macam mana dia nafkahkan, macam mana dia sedekahkan. Tentang kesihatannya, macam mana dia gunakan. Jadi tentu sekali, kalau dia tidak beramal dengan ilmunya, dia akan diheret ke api, dalam api neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyahzubillah. Adapun terhadap masyarakat, orang yang mengetahui apa bahayanya dia kepada masyarakat dan dia tak beramal dengan ilmunya. Jadi dalam hal ini terdapat beberapa peringkat. Ada orang awam, ada orang alim. Kalau orang alim tidak beramal dengan amalnya, bahkan beramal dengan sebaliknya. Jadi bila orang tengok, dia dah tahu ini sunnah, dia dah tahu ini tak boleh buat, tapi dia buat. Orang kata apa? Oh boleh macam gini. Mereka jadikan perbuatannya sebagai hujah untuk mereka mengikutnya, dan mereka meninggalkan kebenaran. Bahaya ke tak bahaya dalam masyarakat? Bahaya. Sebab tu kerosakan yang paling besar sekali yang berlaku pada ummah ada dua. Iaitu kerosakan yang berlaku pada umara, pada penguasa-penguasa pemerintah, bila kerosak habislah semua. Kucak-kacir kehidupan manusia. Dan satu lagi, apabila rosaknya ulama, bila rosaknya ulama, kucak-kacir manusia dalam kejahilan, dah tak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana petunjuk, mana kesesatan, mana sunnah, mana bidah. Sebab tu kata ulama, man fasada min ubadina fa fi syabahun minan nasara, wa man fasada min ulama'ina fa fi syabahun minal yahud. Barang siapa yang rosak daripada ubad kita, rahib-rahib kita yang banyak ibadat, orang-orang soleh, maka ada perumpamannya atau keserupaannya dengan orang-orang Nasrani. Kerana mereka ni banyak ibadat tapi rosak. Ibadat atas kejahilan, rahbaniyah yang diadakan, maka tabna alaihim. Dan barang siapa yang rosak dari kalangan ulama kita, maka ada samanya dengan orang-orang Yahudi. Jadi itu perkara yang berbahaya dan tidak ada kerosakan. Kita lihat sendiri keliling kita, kita keluar sikit daripada tempat ni, kita dah nampak dah banyak kerosakan berlaku. Sebabnya yang melakukannya adalah orang yang ada ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Baik, yang ketiga, kesannya pada ketulenan ilmu jika tidak diamalkan. Ini pun sama jugalah, dah tahu baca Quran dengan baik, dia baca sebarang. Betul? Dia tahu mana yang halal, dia cakap terbalik. Sama ada malas ke ataupun apa ke, maksiat dan sebagainya. Jadi ini semuanya akan merosakkan ketulenan ilmu. Dia tak memelihara ilmunya, siapa lagi nak pelihara ilmunya? Dan lepas itu orang takkan apa ni? Takkan ambil ilmu daripadanya. Dan biasanya itulah yang berlaku, wallahualam. Baik, sekarang kita pergi pada giliran Ustaz Murad untuk membentangkan sedikit sebanyak apa yang mungkin beliau ingin tambahkan sebelum kita mulakan sesi soal jawab. Fadil tafadhal masykur. Kalau kita lihat kertas kerja yang ada, saya masukkan dalam ke surat 10 itu kaedah-kaedah dalam berinteraksi dengan ulama. Kenapa saya masukkan kaedah-kaedah ini di dalam kertas kerja ini? Kerana kalau kita nak dapat ilmu yang bermanfaat, kita mesti ambil daripada ahlinya. Dan siapakah ahlinya kalau bukan ulama? Kemudian bagaimanakah hubungan kita dalam kita mengambil ilmu dari ulama? Perlu kita tahu siapa tu ulama. Jadi itu pembahasan yang pertama. Dan bagaimana kita nak kenal ulama? Kerana ada yang orang kata dia ulama ataupun macam ulama, mungkin pakaian dia ke, sungkuk dia ke, ataupun cakap dia ke. Tapi apakah dia benar-benar ulama? Bagaimana nak kenal? Dan yang ketiga, apakah perbezaan antara ulama dan yang mungkin menyerupai mereka? Dan yang keempat, kedudukan ulama. Bila kita tahu kedudukan seseorang itu, maka barulah kita boleh letakkan hak-hak di tempatnya. Kalau kita tak letakkan hak-hak ke tempatnya, maknanya kita dah menganiayanya. Dan kalau kita menganiaya ahli ilmu, macam mana kita tak dapat ilmu yang bermanfaat? Jadi ini perkara yang penting. Yang kelima adalah mencintai ulama. Yang keenam, menghormati ulama. Bila kita tahu kedudukan ulama. Yang ketujuh, mengambil dari ulama. Yang ini mengambil ilmu, mengambil adab daripada ulama. Yang kelapan, memelihara kedudukan ulama. Yang kesembilan, berwaspada dari memburuk-burukkan ulama. Sebab mereka lah sumber ilmu yang menyampaikan ilmu kepada kita. Yang kesepuluh, berwaspada dari menyalahkan ulama dengan tanpa ilmu. Yang kesebelas, mencari uzur untuk ulama. Yang kedua belas, kembali kepada ulama dan pendapat mereka, lebih-lebih lagi dalam zaman fitnah. Yang ke-13, tidak ada seorang pun melainkan diperkatakan tentang dirinya. Maka perlu tasabut, perlu periksa apakah benar perkara dakwaan terhadap seorang alim itu. Yang ke-14, berhukum dengan banyaknya fadail seorang alim. Yang ke-15, berwaspada dari kesilapan ulama. Jadi ulama ada yang buat silap dalam kita mengambil ilmu. Hati-hati, mungkin ini kesilapan ulama. Jadi kita dah berwaspada, jadi kita tak ambil kesilapan tersebut sebagai pegangan kita. Yang ke-16, kata-kata ulama seangkatan tidak diriwayatkan. Ini akan dibahaskan. Yang ke-17, mesti berlaku adil dalam menghukum ulama mujtahid. Jangan ikut hawa nafsu hukum-hukum orang. Apalagi ulama. Yang mujtahid maksudnya yang telah berijtihad mengeluarkan satu fatwa atau satu hukum. Yang ke-18, mempercayai ulama. Wasiqah fil ulama. Kalau ulama pun kita dah tak boleh percaya dan mereka benar-benar ulama, apa nak jadi dengan kita? Apa nak jadi dengan umat ini? Baik. Jadi kalau kita lihat kaedah-kaedah ni adalah kaedah-kaedah manhajiyah. Dan perlu kita rujuk kepada dalil. Perlu kita rujuk kepada kata-kata ulama-ulama salaf tentang masalah-masalah yang penting ini. Kerana di dalam masalah-masalah inilah tergelincirnya kaki yang tergelincir. Terlepas kata-kata yang tidak patut dilepaskan. Dan kita lihat perkara ini telah berlaku. Dan saya rasa ia akan terus berlaku. Jika tidak diketengahkan, diterangkan, dihuraikan kaedah-kaedah ini. Berapa ramai yang orang cakap tentang ulama begitu-begitu sebab dia tak kenal ulama. Berapa ramai yang meriwayatkan apa yang orang cakap tentang orang tersebut sedangkan dia tak periksa. Beberapa ramai yang tidak berlaku adil dalam hukum ulama. Buat satu dua silap habis sesaat. Dan beberapa ramai yang dah tak percaya lagi pada ulama, akhirnya percaya pada siapa? Yang tadi itulah Tok Bomo, tokoh-tokoh kegemilangan Islam. Mereka-mereka yang ditonjolkan jadi komersial kan. Tapi ulama dah tak percaya lagi. Ulama kolot, ulama tak faham wakil, ulama tak faham keadaan dan isu semasa. Kita dengar kan negara tersebut. Ulama hanya tahu Quran hadis, tahu tentang halal haram, tahu tentang hukum haid dan nifas. Tapi tak tahu macam mana nak memimpin. Tak payah nak merujuk kepada pendapat-pendapat mereka dalam hal-hal yang berkenaan dengan ummah. Sebab itu jadi apa yang telah yang sedang berlaku sekarang ni. Wallahu musta'an. Rujukan saya dalam membentangkan hal ini ada kitab. Saya pun sama juga, terjemah je, kumpul je, bukannya tulis sendiri. Masalah-masalah ni tak boleh tulis-tulis sendiri. Kita lihat daripada ulama, iaitu Qawaid fi Ta'amul ma'al Ulama, karangan Syekh Abdul Rahman bin Mu'alla Al-Waihiq, dan telah ditakdimkan pendahuluannya oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah ta'ala. Baik. Yang pertama, siapakah yang dinamakan ulama? Okey, kita mesti ambil daripada ulama. Siapa tu ulama? Berkata Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab I'lam Waqi'in, mereka adalah para fuqaha Islam, di mana fatwa-fatwa di kalangan orang ramai berputar dikeliling kata-kata mereka. Golongan yang diistimewakan dengan mengistinbatkan hukum mahkam, mereka yang mengambil perhatian-perhatian memahiri kawaid-kawaid halal dan haram. Jadi ulama adalah para fuqaha. Di mana orang ramai rujuk kepada mereka. Yang kita maksudkan kat sini adalah orang ramai, bukan orang ramai yang sembarangan. Yang terdiri daripada orang ramai itu juga adalah ahli ilmu ataupun talabatul ilm. Mereka rujuk kepada fatwa ulama-ulama ini. Dan mereka lah kepala jamaah yang terdapat dalam hadis Ta'ifah Mansurah. Golongan yang akan menang, yang akan dimenangkan di dalam hadis, bahawa ada satu kumpulan yang sentiasa atas kebenaran, tidak ada yang memudaratkan mereka daripada siapa yang bertentangan dengan mereka, sampailah ya amrullah, sampailah datang hari kiamat. Jadi kumpulan ini adalah, kata ulama, kalau kita lihat dalam kertas kerja kemarin itu ada nukilan daripada salaf. Imam Bukhari mengatakan ahlul ilm, kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau mereka bukan ahlul hadis, aku tak tahu siapa mereka. Jadi maksudnya mereka berpegang kepada manhaj ahlus sunnah wal jamaah, manhaj salafus salih, manhaj ahlul hadis. Dan siapa ketua mereka? Ketua mereka adalah para ulama. Itu dia. Baik. Dan bagaimana kita nak kenal ulama? Mereka dikenali dengan ilmu mereka. Kalau tak ada apa-apa, cakap kosong, kita tahulah ni bukan ulama. Cakap macam orang yang cakap kat kedai kopi siapa. Cakap emosi je lebih tak? Ini bukan ulama. Ulama bila bercakap dengan ilmu. Dan kita boleh nampak apabila orang ramai jahil, tidak mengetahui, mereka datang ke depan berkata-kata dengan ilmu yang mereka warisi dari nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tanda-tanda ulama. Kemudian mereka dikenali dengan tetap kaki mereka dalam keadaan-keadaan syubhat dan fitnah, dalam isu-isu besar di kalangan ummah, dalam peperangan, dalam fitnah itu dan ini, hubungan negara dan sebagainya. Kita dapati orang semua goyang, huru-hara, ulama steady. Sebab mereka apa ni? Rasikhina fil ilm. Tetap dalam agama. Dan mereka dikenal juga tanda-tandanya dengan jihad dan dakwah mereka. Pengorbanan masa mereka di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat lihat mereka punya usaha, mereka punya kurban. Dan mereka dikenal dengan ibadah mereka. Takut mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mereka adalah orang yang paling mengenal Allah. Orang yang paling kenal Allah, paling takut pada Allah. Dan mereka dikenali dengan tidak terpengaruh dengan dunia dan kelazatan. Bukan kita kata dunia itu haram, kelazatan dunia itu haram. Tapi tidaklah terpengaruh dengan dunia dan kelazatan. Sekadarnya. Kalau datang, diambil. Kalau tak, dia tak cari. Baik. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, siapa yang di dalam umat ini yang mempunyai kata-kata yang benar, lisanus sidqin, yang umum, yang meluas, di mana dia dipuji di kalangan jumhur jenis golongan manusia, maka mereka lah a'immatul hudah, imam petunjuk, wa masabihul duja, dan cahaya dalam kegelapan. Ini daripada kitabnya Majmu' Fatawa. Jadi dipuji di kalangan jumhur golongan manusia, bukan satu golongan je, orang bodoh-bodoh je. Orang yang ahli maksiat, ahli kedai kopi yang puji, itu tak rakai lah. Jumhur akan memuji mereka. Kalau betul-betul dia ulama, dia akan dipuji oleh orang yang saleh, orang yang alim dan sebagainya. Jadi ketahuilah bahawa itulah tanda dia seorang yang alim. Dan mereka dikenali juga dengan kesaksian guru-gurunya tentang ilmu. Lebih-lebih lagi pada zaman dahulu. Imam Malik rahimahullah ta'ala telah menceritakan, sebelum aku duduk di masjid Nabi mengajar, aku tanya 70 orang syekh aku. Bila mereka kata boleh mengajar, baru aku duduk atas kursi itu. Jadi menunjukkan bahawa apa ni, guru-gurunya akan menyaksikan akan ilmunya. Begitulah seterusnya. Tapi ini bukan apa? Bukan syarat lah. Bukan syarat. Sebab kita katakan ini semua adalah tanda-tanda mengenal ulama, bukan semuanya mesti ada. Mungkin dengan cara lain. Kemudian mereka juga dikenali menerusi ilmu mereka yang terdapat dalam kelas-kelas ilmunya, durus dan fatwa-fatwa mereka. Kita dapat lihat ilmunya dalam fatwa. Sebab mereka berfatwa dengan dalil, dengan ilmu. Dan tulisan-tulisan mereka, kitab-kitab mereka. Jadi kita bila baca kitab-kitab mereka, baca fatwa mereka, hadir dalam kelas-kelas mereka, kita tahu ini adalah orang yang berilmu. Berkata Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, kedudukan dan wilayah tidak menjadikan seorang yang bukan alim mujtahid menjadi seorang alim mujtahid. Jika ilmu dan agama dikira dengan kedudukan, maka khalifah dan sultanlah adalah orang yang paling berhak berkata-kata dalam ilmu dan agama. Sehingga kan orang ramai akan datang meminta fatwa dan rujuk kepada mereka dalam perkara yang memuskilkan tentang ilmu dan agama. Tapi wakilnya kita lihat, orang kalau ada masalah muskilan agama, pergi jumpa khalifah, sultan, atau pergi jumpa ulama. Jumpa ulama. Jadi bukan kedudukan rasmi yang diduduki menjadikan dia seorang alim mujtahid. Walau bagaimanapun, apakah semua orang yang ada kedudukan menjadi mufti rasmi dan sebagainya, dia bukan alim? Itu pun tak mesti juga. Tapi tak mestinya orang yang ada kedudukan juga adalah seorang yang alim. Jadi mengenal orang alim itu bukan melalui kedudukannya, tapi melalui yang kita telah sebutkan tadi. Baik. Perbezaan antara ulama dan yang mungkin mereka. Di sana ada beberapa orang yang nampak macam ulama. Cakap dia hebat, tulisan dia kat email bagus, kat internet bawa-bawa bagus dia cakap. Dia cut paste sana, orang ingatkan dia alim ulama. Jadi berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, ini zaman beliau, tahun 800-an hijrah, terdapat segolongan kaum yang menjandarkan diri mereka kepada ilmu secara lahiriah mereka. Tidaklah mereka mahir darinya melainkan sedikit, lalu mewahamkan kepada orang ramai mereka adalah ulama fudala. Tidak terlintas dalam pemikiran mereka sama sekali bahawa mereka sedang mendekatkan diri mereka dengannya, yaitu dengan ilmu kepada Allah. Kerana mereka tidak pernah melihat syekh yang diikuti dalam ilmu. Mereka tak pernah belajar dengan guru. Maka mereka menjadi orang-orang yang dungu tanpa peraturan. Hujung maksud seorang guru mereka adalah mendapat kitab-kitab yang berharga agar disimpan dan dilihat isinya sesekali, diselak lembaran-lembarannya, apa yang ditemuinya, tapi tidak dimahiri. Maka kami meminta Allah keselamatan dan kemaafan. Jadi Imam Az-Zahabi rahimahullah, salah seorang murid yang besar daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengarang kitab Siyar A'lam Nubala, menerangkan tentang sejarah, latar belakang, biografi A'lam, bukan ulama, yakni orang-orang yang masyhur. Ada yang ulama, ada yang masyhur tapi bukan ulama. Ada ahlu bid'ah pun, ada orang pembohong pun. Jadi diterangkan dekat sini bahawa ada satu golongan yang macam ulama, tetapi apa ni, dia tidak betul-betul mahir. Sebab ilmunya apa? Kutip-kutipan. Sana sini, sana sini, sana sini habis. Lepas tu dia hafal, terus dia cakap. Orang dengar, wah hebat, dia boleh kupaskan habis-habisan. Tapi kalau usulnya dia tak ada. Baik. Sebab itulah diterangkan selepas itu, ada pun seorang alim, lagi faqih, tidak seperti mereka. Beliau seorang yang memiliki kefahaman menyeluruh, yang syumul tentang Islam. Mempunyai pengetahuan hukum mahkam syariat. Beliau tidak membaca secara kutipan, natsan. Bahkan mereka telah mempelajari ilmu-ilmu syariat secara syumul. Maka dia telah bertemu masail ilmu, sehingga mampu memecahnya dari usul-usul ilmu. Dia telah memiliki kefahaman tentang nusus, dalil-dalil, mengetahui maqasid, maksud-maksud syariat dan tujuan-tujuannya yang umum. Itulah seorang alim yang benar, yang dapat memimpin ummah. Inilah ulama yang wajib kita taati, yang terdapat dalam firman Allah SWT, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Ulil amri antaranya adalah ulama yang seperti ini. Sebab ilmunya, kita lihat lagi, tidak datang dari bacaan satu malam, tetapi dari bersengkang mata bermalam-malam dan bersusah payah pada siang harinya. Ulama tidak berhenti pada satu had dalam pembelajaran, tetapi terus menerus belajar. Imam Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala telah ditanya, sampai bila engkau akan menulis hadis? Jawab beliau, mungkin perkataan yang aku mengambil manfaat darinya belum lagi aku dengar. Dia dah menjadi muhadis yang besar, ulama hadis, masih lagi tulis hadis, catit hadis, masih duduk kelas tulis hadis. Orang tanya, sampai bila kau nak tulis hadis? Mana tahu yang aku dapat manfaat daripadanya aku belum dengar lagi. Jadi dia tulis, dia belajar seumur hidup, kita katakan. Sebab tu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala telah berkata, aku menuntut ilmu sehingga aku masuk ke dalam kubur. Itu tanda ulama yang benar, dia tak stop. Baik. Kemudian sedikit lagi tentang ulama dan pemikir Islam, mufakir, yang ada sakafah Islam, yang ada tasawur Islam, yang cakap kat mana-mana, kat surat khabar je asyik-asyik nama dia je. Kalau asyik-asyik interview, dia je. Orang ingatkan, oh ni lah pemimpin Islam, ni lah ulama Islam. Orang ingatkan dia ulama. Jadi siapa pemikir Islam tu? Para pemikir Islam adalah mereka yang bukan terlatih dalam disiplin ilmu ulama. Mereka memiliki pengetahuan dan kefahaman umum tentang ketuhanan, ada tasawur Islami tentang alam semesta dan insan serta kehidupan. Dia kenal isu-isu yang dianggap perbezaan antara Islam dan agama serta mazhab yang kontemporer. Maksudnya dia tahu firak-firak, dia tahu. Dia tahu apa tu komunis, dia tahu. Sekularisme, dia tahu. Islam, dia tahu apa. Nasionalis, dia tahu. Itu semua dia boleh cakap. Hebat dia. Dan dia juga tahu tentang isu-isu kewangan, tentang sekularisme, hak-hak individu, sistem ekonomi dan sosial secara umum, khusus tidak. Dan dia telah mempelajari manhaj mentafsir sejarah. Dia baca sejarah banyak. Ini biasa. Kalau sebut-sebut sejarah, sejarah-sejarah. Tetapi, dan mereka mempunyai semangat menyebarkan dakwah. Mereka terhadap isu-isu yang baru, yang mendatang, mengikuti perkembangan tamadun barat, dan ada hujah-hujah menolaknya. Sebab tu kita nampak dia macam apa, banyak berkhidmat dalam dalam masyarakat. Jadi apa hukum terhadap pemikir? Apakah hukum mereka seperti hukum ulama? Jadi kita katakan mereka memiliki kedudukan mereka, mungkin kita ambil manfaat dari sebahagian mereka, tetapi mereka tidak boleh berlepas tangan dari ulama syariat, melainkan dalam takhasus ilmu dan kemampuan mereka. Jadi kalau dia bidang kedoktoran, dia tetap kena ikut ulama, tetapi dia boleh nasihatkan ulama dalam perkara yang menjadi takhasus mereka. Kalau dia dalam bidang ekonomi, dia boleh nasihatkan tentang transaksi-transaksi yang terkini yang dilakukan oleh bank dan sebagainya. Jadi ulama boleh keluarkan fatwa, bukan dia yang keluarkan fatwa, ulama yang keluarkan fatwa. Jadi mereka perlu bekerjasama dengan ulama, membantu ulama mensyarahkan perkara-perkara kedoktoran, kewangan contohnya. Jadi kerjasama. Jika mereka tidak membina kata-kata mereka dalam syariah, dalam urusan agama dan ummah tanpa meneliti asar, mereka menyerupai ahlul kalam, berkata-kata dengan perkataan-perkataan falsafah, cakap cantik, berfalsafah, berkata-kata dengan logik yang biasanya sebenarnya memutar belit nas-nas syariah. Sebab apa? Terikat dengan syariah. Sebab itu kita lihat bezanya orang alim dengan pemikir sahaja. Dan yang seterusnya, perbezaan ulama dengan para penceramah. Kalau ada forum-forum, dia lah yang akan dipanggil. Dia orang dengar, boleh nangis-nangis. Zaman dulu dipanggil khutabah ataupun wa'al. Buat cerita macam-macam ada. Menyayat hati. Memilih kata-kata yang sedap didengar. Kalau dia nak menakutkan orang, dia pilih kata-kata yang boleh takutkan orang. Kalau dia nak buat orang sedih, dia pandai nak pilih kata-kata demikian. Hebat. Orang dengar macam apa? Macam ulama. Adakah dia ulama? Jadi kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, saya kutip satu saja, sesungguhnya kamu sedang berada di zaman ramai ulama, sedikit khatib-khatibnya. Ini zaman apa? Zaman tabi'in, zaman sahabat. Setelah kamu akan datang zaman, ramai khatib-khatibnya dan ulama'nya sedikit. Sekarang yang ramai ulama' ke yang pandai cakap banyak? Yang pandai cakap yang ramai. Sebab apa? Ulama' kalau betul-betul, dia tak suka banyak cakap. Itu memang sifat dia. Kalau dia tahu pun kalau boleh, dia tak nak cakap. Kalau ada orang lain boleh cakap, dia tak nak cakap. Itu sifat dia. Dan kadang-kadang ulama' ni tak pandai cakap pun. Tapi tak maknanya dia bodoh. Dan orang yang pandai cakap tu, berhati-hati tu, tak maknanya dia pandai. Tak, saya tengok je lah parti politik dalam parlimen macam mana dia cakap. Kalah ustaz. Baik. Tak maknanya dia alim. Jadi kita kena faham perbezaan-perbezaan ini. Jadi kita rujuk orang yang sebaiknya. Kita perlu mencintai ulama' ni tidak syak lagi. Tetapi ada satu perkara lah. Dalam kita mencintai ulama' ni, kita kena jaga daripada berlebih-lebihan mencintai ulama' sampai kita ta'asub buta dengan ulama'. Sebab ada nukilan daripada Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, tidak boleh bagi sesiapa juga mengetengahkan seseorang syakhs, menyuruh orang ramai kepada jalan orang itu. Muka surat 14. Berwalak, yakni cinta dan bermusuhan atasnya selain Nabi SAW. Dan tidak pula mengetengahkan kepada mereka pendapat-pendapat dan kata-kata berwalak dan barak kerananya selain kalam Allah dan Rasulnya dan yang diijma' oleh ummah. Bahkan ini adalah perbuatan ahli bidah yang mengetengahkan orang atau kalam lalu memecah belahkan antara umat dengannya. Ini tak boleh. Kita tak asuk buta dengan seseorang melainkan dengan Al-Quran, dengan hadis ataupun dengan ijma'. Bahkan tidak boleh menambah-nambah walak dan cinta kepada seorang syekh melainkan dengan sebab syar'i. Iaitu apa? Kerana keimanannya. Orang ni tak banyak iman ya, kita cinta dia lebih. Okey, tak apa. Orang ni lebih bertakwa, kita cinta dia kerana takwa dia. Ataupun orang ni banyak ilmunya dan jasa-jasanya. Seperti ada taklim, ada dakwah, maka kita cinta dia lebih. Itu okey. Tapi semua ulama kita, kita cintai. Sebab itu kita jangan jadi seperti orang Yahudi. Kisah Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Dia seorang pendeta. Dan dia seorang yang dihormati di kalangan Ahlul Kitab. Dan dia telah masuk Islam tapi dia belum menampakkan Islamnya kepada kaumnya. Jadi satu hari dia sembunyi kat satu sebuah rumah. Tak ingat pak rumah siapa. Jadi datangnya Ahlul Kitab. Nabi SAW suruh Abdullah bin Salam sembunyi kat dalam rumah. Lepas tu Nabi SAW tanya kepada Ahlul Kitab ni, apa pendapat kamu tentang Abdullah bin Salam? Oh, dia adalah alim daripada anak alim kami. Dia adalah Khairina bin Ibni Khairina. Dia orang yang terbaik di kalangan kami, daripada anak orang yang terbaik daripada kami. Wah, bagus, banyak dia puji. Jadi kata Nabi SAW, apa pendapat kamu kalau dia telah masuk Islam? Oh, dia orang yang paling jahil di antara kami. Anak kepada orang paling jahil daripada kami. Dia adalah orang paling jahat di antara kami. Anak kepada orang paling jahat di antara kami. Sebab apa? Walak dan baraknya kepada orang alim ni bukan kerana apa? Kerana iman, kerana takwa, kerana amalannya. Tetapi kerana? Kerana ta'asub. Jadi kalau kita buat gitu dengan seorang ustaz, dengan seorang alim sekali pun, maka itu adalah kesesatan yang nyata. Mengambil dari ulama ni mana yang sempat sajalah eh. Tak apa, kalau tak ada itu boleh baca di rumah sendiri. Apa makna mengambil dari ulama? Belajar, ambil ilmu dari ulama dan ambil adab daripada ulama. Baik. Tak sama belajar dengan seorang alim di hadapan dengan kita belajar buka kitab. Lagi-lagi zaman sekarang buka apa? Buka CD ataupun buka komputer, buka video, tak akan sama. Video hampir juga lah kan. Alhamdulillah itu satu nikmat. Ataupun dengan kaset ataupun radio. Jadi pendeknya, pokoknya mesti kita pergi kepada ulama, tuntut ilmu daripadanya. Bukan ulama tu datang kat kita dan kita pula apa ni, minta dia pula yang beri ilmu pada kita macam itu. Itu asalnya kedudukan ulama. Sebab itu kata Abu Darda radhiyallahu an, mali ara ulama'akum yazhabun wa rijalakum la yata'allamun Mengapa aku lihat ulama kamu pergi, yakni mati, sedang orang jahil di antara kamu tidak belajar? Maka belajarlah sebelum diangkat ilmu. Maka sesungguhnya ilmu diangkat dengan perginya ulama. Jadi kalau ada alim, ada ustaz, jangan sia-siakan peluang untuk bertemu dengannya, belajar daripada. Sebab kalau dia dah tak ada, ilmu yang ada di dadanya akan hilang. Tapi kitab masih ada lagi. Ketahuilah, ahlul kitab, orang Yahudi itu ada kitab. Ada kitab tak? Ada. Tapi bila ulama'nya dah tak ada, nabi-nabinya dah tak ada, mereka sesat juga. Kitab tu tak bermanfaat untuknya. Dia perlu kepada orang alim. Sebab tu kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya tiada orang yang dilahirkan alim. Ilmu adalah dengan belajar. Diriwayatkan oleh Abu Khaisamah dalam Kitabul Ilm. Jadi ada orang yang lahirkan terus dah pandai, kejahil, jahil. Jadi apa dia kena buat? Dia kena belajar. Tak tahu apa pun tentang halal dan haram. Jadi cara nak dapat ilmu adalah dengan belajar. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, barang siapa bertafaqquh melalui isi kitab-kitab, dia telah mensia-siakan hukum. Dan berkata Imam Abu Hanifah, atau dikatakan kepada beliau, di masjid sekian terdapat halaqah, kumpulan berbincang tentang fiqah. Kata beliau, adakah mereka mempunyai ketua? Maknanya ada alim tak? Kata mereka, tidak. Kata beliau, mereka tidak akan mendapat ilmu sampai bila-bila. Jadi yang menentukan dapat ilmu atau tidak adalah adanya seorang alim, adanya ulama. Dan kalau tak ada ulama, bawah daripada ulama lah. Talabatul ilm. Mestilah tak ada yang afdal, ambil yang mafdul lah, yang fadl lah. Jadi kalau kita asyik nak yang bagus saja, sampai bila pun kita tak dapat. Jadi kita tak dilarang mengambil daripada yang kurang. Jika tidak ada yang sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Jadi insyaallah itulah sempat saya serahkan kepada Tuan Pengerusi.